Upah kerja pasti diperoleh oleh siapa saja. Tapi ada yang membedakan upah kerja orang benar dan yang tidak benar. Upah kerja orang benar selalu memberikan kehidupan, nikmat dirasa, panjang dan besar nilainya. Ya, panjang karena akan terus berlipat ganda, karena tiap orang akan memujinya atas hasil karyanya. Nikmat karena memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi banyak orang yang mencicipinya. Tapi pernahkah Anda berpikir, kerja orang berdosa, banyak yang dikumpulkannya, tapi banyak yang meratapinya. Panjang konsekuensi yang terjadi karenanya, ribut sana sini seakan tiada henti. Belum lagi menikmati sungguh tak nyaman karena penuh dengan sumpah serapa banyak orang karena kecurangan yang dikerjakan. Nah, jangan pernah mau menjadi orang berdosa yang bekerja, tapi belajarlah menjadi orang benar yang berkarya, supaya seluruh lukisan karya kita menjadi karya yang sangat terpuja. Jadilah orang benar di dalam bekerja. Jangan gairahkan apa yang bukan milikmu, karena rezeki datang dari Sang Pencipta. Diberinya kepada orang yang tahu kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, bekerja dalam kebenaran, maka orang benar akan menikmati hasil karya secara luar biasa. Berlipat ganda bukan hanya nikmat materinya, tapi nikmat rohaninya. Puaslah jiwanya. Takkah kau merindukannya? Selamat mencari untuk bekerja sebagai orang benar.